Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna ya Rabbana min ahli al-Qur'an warzuqna ya Rabbana al-fahma bil-Qur'an wal-amal bil-Qur'an wakhsurna yawm al-qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila faqihna fid din warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan istiqomah kita. Kita bisa melanjutkan kegiatan kita yang ini adalah juga ibadah, yaitu menghadiri majelis tafsir. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama para ahli tafsir, para ahli Quran, dan dengan imamnya ahli Quran, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, yang pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang bagaimana keadaan-keadaan orang-orang zalim di saat menemui ajal mereka, zalim kepada diri mereka dan para ahli maksiat, dan juga bagaimana keadaan orang-orang munafik yang pada hakikatnya mereka adalah orang yang tidak beriman secara batin, hanya lahirnya saja bergaul dan berkumpul dengan orang yang beriman. Akan tapi pungkasan mereka atau hakikatnya mereka nanti adalah bersama orang-orang kafir. Maka Nabi mengajari kita untuk memohon dalam doa, dalam doa Nabi mengajarkan kita agar kita dijauhkan dari kemunafikan. Nabi mengajarkan na'udzubika minan nifaq. Dan kemunafikan adalah jika tidak kita korek-korek hati kita sendiri tanpa disadari, bisa subur sudah di hati kita kemunafikan itu. Sehingga kalau kita percermati berapa ayat yang sudah kita lewati di saat berbicara tentang orang kafir, kejahatan-kejahatan mereka kepada orang yang beriman, selalu disertakan orang-orang munafik. Bahkan kejahatan orang munafik ini lebih luar biasa, karena mereka adalah seperti musuh dalam selimut. Mereka adalah pencuri yang dari dalam rumah sendiri. Begitu bahayanya. Kalau kita berurusan dengan pencuri yang ada di luar rumah, mudah, kita mudah untuk mengawasi mereka, dan mereka pun tidak mudah tahu untuk tahu apa yang dalam ada di dalam rumah kita. Akan tapi jika pencuri itu adalah orang yang selama ini bersama kita di dalam rumah kita, rumah kaum muslimin ini, maka sungguh membahayakan, karena musuh di dalam rumah itu akan tahu di mana diletakkan barang yang berharga dan kapan lengahnya sang pemilik rumah, kapan pergi dan datangnya yang menjaga, dan seterusnya. Sehingga orang-orang munafik betul-betul ditakuti oleh Nabi SAW melebihi daripada Dajjal. Dan orang munafik itu bajunya macam-macam, sampai derajat kemunafikan yang paling ditakuti Nabi adalah di saat mereka berbaju sebagai bajunya para ulama. Nabi pernah mengatakan, "Na akhafu ma akhafu ala ummati," aku lebih takut, akulah sangat takut apa yang ada pada umatku melebihi daripada takutku kepada Dajjal. Siapa mereka itu? Nabi menyebutkan ulama su'. Mereka pakai bajunya ulama, akan tapi ternyata di hatinya tidak ada sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling mengerikan. Dan mereka akan berbicara dengan Quran, berbicara dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara atas nama ulama kadang-kadang. Tapi mereka telah membuat kerusakan di dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri. Dan itulah antek-anteknya iblis. Itulah bagundal-bagundalnya setan. Maka pembahasan tentang kaum munafikin ini terus hampir setiap saat, setiap hari kita menemukan pembahasan dalam tafsir ini. Orang munafik, orang munafik, orang munafik. Jadi mulai dari orang yang terlihat fajir secara sesungguhnya, lahirnya busuk, ngaku mukmin, sampai orang mengatakan dirinya adalah orang alim. Artinya apa? Kemunafikan itu di dalam hati bisa masuk ke siapa saja. Dan kita harus waspada, hati-hati. Harus waspada kepada diri kita sendiri. Makanya selalu memperbaharui niat. Selalu mencermati apa yang ada di hati kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling mengerikan adalah orang munafik itu tidak ada yang menolong kadang. Kalau orang kafir itu langsung berhadapan dengan orang Islam. Orang melakukan maksiat zahir langsung dikatakan ente salah. Terus kemunafikan ada di dalam batin, tiba-tiba dikatakan dolimi. Orang berbuat dolim pada diri mereka sendiri waktu meninggal, tidak digolongkan sebagai ahli iman. Meninggalnya dalam keadaan tidak punya iman, dan itulah orang su'ul khatimah. Biarpun terlihat di dunia adalah ahli surga, bahkan mungkin dikatakan wali, tapi ternyata dia adalah orang munafik. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Tanda kemunafikan yang disebutkan pada ayat terakhir yang kita baca adalah mereka selalu berpura-pura lemah di saat diajak berjuang di jalan Allah, padahal dia punya kekuatan. Ingat mustad'af hakiki dan mustad'af dakwah. Orang mustad'af yang pura-pura. Ada orang mustad'af secara sesungguhnya, orang lemah secara sesungguhnya. Diajak berjuang di jalan Allah selalu berpura-pura kalau dia lemah. Sebetulnya menunjukkan bahwasanya hatinya tidak sambung kepada Allah. Yang minta adalah Allah, yang minta Rasulullah untuk berjuang dengan ilmunya, dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya. Akan tapi dia pun beralasan, aduh aku beralasan, banyak beralasan. Beralasan seolah-olah tidak mampu, mustad'af. Maka dia adalah munafik. Sementara orang ahli iman Dikatakan mustad'af sendiri pada tidak mau. Ada seorang yang datang kepada Nabi di saat Nabi menyeru untuk berperang. Sementara kakinya pincang, a'raj, punya urjah, a'raj pincang dia. Sehingga Nabi di saat melihat orang ini pincang, Nabi mengatakan, kau tidak usah ikut perang. Cukup kau di rumah. Dia mustad'af sebetulnya, dia lemah dia. Karena dia punya pincang. Tapi yang bicara bukan lidahnya, imannya berkata. Menjadikan anggota tubuhnya datang kepada Nabi lalu berucap dengan lidahnya. Kenapa tidak boleh perang ya Rasulullah? Ali urjati hadihi. Apakah karena aku pincang ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, iya kamu pincang ini kemurahan dari Allah. Cukup kau duduk di rumah, niatmu menyampaikan kau kepada Allah. Cukup. Tiba-tiba beliau, laki-laki tersebut berkata di hadapan Nabi dengan keimanan. Wallahi demi Allah ya Rasulullah. La atau annal jannata bi urjati hadihi. Aku ingin menginjakkan kaki, menginjak surga dengan kepincanganku ini. Izinkan aku untuk perang ya Rasulullah. Padahal sudah lemah. Tapi masih berusaha untuk menjadi tidak lemah. Tapi sebaliknya ahli, orang-orang munafik banyak beralasan. Pesan ini. Yang punya ilmu beralasan, aku belum ini, belum itu. Aku belum pantas, belum ini. Seharusnya segera memantaskan diri lah rusak. Yang punya kekayaan belum, nanti masa depan belum bangun rumah buat anak, belum anak. Anaknya belum gede, belum urusan sekolah. Yang punya tenaga, waduh, besok mau kantor gimana ini. Macam-macam alasannya. Kalah sama orang pincang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu jangan sampai bibit kemunafikan itu ada di dalam hati kita. Ayo berjuang. Di jalan Nabi Muhammad SAW, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus terus berjuang dan berjuang membela agama Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya pembelaan itu adalah kembali kepada kita, untuk kita. Allah tidak perlu dibela, Nabi tidak perlu dibela. Apa sih kita harus membela Nabi? Yang membela Nabi adalah Allah. Agama Nabi apa yang bisa kita? Apa kita harus membela? Siapa kita harus membela agama Allah? Sudah ya'lu wa layu'la alai, tinggi tidak akan bisa mengatakan. Akan tapi kita membela Allah, membela Rasulullah adalah untuk keselamatan kita. Karena kita butuh agar dianggap kita ini. Tidak akan merubah kebesaran Allah. Seandainya manusia sejagat ini bermaksiat seperti Abu Jahal semuanya. Dan tidak akan menambah. Dan tidak akan merubah. Kemuliaan Allah, kemuliaan Allah sudah puncaknya. Kalau seandainya umat manusia punya hati seperti Nabi Muhammad semuanya. Allah sudah pada puncak kemuliaan. Baik. Kita lanjutkan. Dan sekarang perlu terus kita koreksi diri kita, siapapun kita, yang ustaz khususnya, yang berdagang khususnya, yang merasa punya kelebihan. Kalau betul ternyata kita adalah orang yang tidak mampu, jadilah orang pincang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak beralasan, mau ngaji saja banyak beralasan. Aduh, iso repot Bu ya, ini. Ada tamu, oh bagus, tamunya diajak ngaji, jangan tamunya menjadi kita mustad'af lagi. Hah? Baik, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke berapa? 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وإذا ضربتم في الأرض jika engkau melakukan bepergian walaysa alaikum junahun tidak ada dosa, tidak ada salah bagimu antak suruh minas sholati untuk mengqasar sholat in khiftum jika kalian merasa takut ayaftinakumul ladhina kafaru jika orang-orang kafir itu akan mengganggumu fitnah di sini adalah gangguan atau menyerang innal kafirina kanu lakum aduwwa mubina dan memang begitulah orang kafir akan selalu menjadi musuhmu yang benar-benar musuh ternyata musuh yang sesungguhnya dia tidak sekedar menginginkan hartamu hilang atau menginginkan agamamu hilang ini adalah firman Allah yang berbicara tentang qasar hanya di dalam surat ini dalam ayat ini. Ini penjelasan tentang qasar, sholat di dalam bepergian, di dalam peperangan. Adapun qasar di dalam sholat karena bepergian yang aman, tidak ada peperangan, itu diambil dari hadis Nabi SAW. Hukum qasar sholat. Kalau dalam bepergian, nah ini yang perlu dijelaskan, dalam hadis yang datangkan Imam Bukhari dan Muslim, banyak dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku senantiasa menemani Nabi fi safari di dalam bepergian. Bukan dalam peperangan. Falam yazid ala rakataini untuk salat-salat 4 rakaat, Nabi tidak pernah melebihi daripada 2 rakaat. Dan masih banyak dalil-dalil tentang salat qasar di dalam bepergian. Hanya di dalam ayat ini berbicara tentang qasar di dalam peperangan. Di saat berada di dalam peperangan, bepergian di dalam peperangan, maka dia boleh mengqasar. Akan tetapi bagaimana hukumnya mengqasar di saat kita aman dan tidak ada peperangan. Dalam hadis-hadis Nabi yang sangat banyak tentang qasar sholat, di saat kita berada dalam keadaan aman, tapi di dalam bepergian. Maka hukum qasar ini adalah pertama ini adalah rukhsah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ragu mengambil rukhsah. Sampai waktu itu Sayyidina Umar itu mengatakan aku surati salati waqad aminna. Apakah sholat itu diqasar ya Rasulullah sementara kita sudah dalam keadaan aman? Nabi menjawab, iya sadaqatun yatasaddaqu biha Allahu ibadahu faltaqbalu sadaqatah. Itu adalah hadiah dari Allah yang diberikan kepada hambanya, maka hendaknya kau terima saja itu sedekah. Dalam riwayat lain, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu senang kalau punya kemurahan, kemurahan itu diambil. Seperti halnya Allah senang kalau kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan, kalau ada kemurahan, kemurahan ambil. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum mengqasar salat adalah menurut madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu adalah wajib. Menurut madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu adalah sunnah Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, mengqasar salat adalah wajib. Makanya ibu-ibu yang ahli ibadah, bapak-bapak ini biasanya susah diajak mengqasar salat. Ini kisah para tamu-tamu kita yang dari jauh itu, kalau diajak qasar di tengah jalan pada ribut. Wong saya kuat kok diqasar? Nah, maklumlah, karena tidak ngaji. Ini biasa, ini kisah di base itu ribut. Biasanya kalau ziarah ke sini, itu pada ribut. Ibu-ibu sepuh tuh, dia mengqasar sholat 4 jadi 2 pada enggak mau. Katanya, wong saya kuat kok, kenapa harus jadi 2? Lebih bagus 2, Bu, daripada 4. Ayo. Pahalanya lebih gede, ayo. Sudah 4, pahalanya lebih sedikit. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib. Jika tidak melakukan qasar adalah dosa, tapi tetap sah. Sebab menurut mazhab Imam Abu Hanifah, dibedakan antara wajib dengan fard. Kalau sudah fardu, itu dalilnya adalah qat'i dari riwayat-riwayat mutawatir, Quran dan hadis mutawatir, maka kalau qat'i, itu kalau fardu, jika dilanggar adalah sholatnya apa tidak sah dan juga dosa. Tapi kalau wajib, dosa tapi sah. Menurut Imam Abu Hanifah, bagi orang yang tidak mengqasar sholat adalah dosa. Makanya sengaja kami hadirkan ini yang pertama biar sadar bahwasanya di sana ada orang mengatakan wajib. Biar kita itu mau menerima kemudahan, kemurahan dari Allah ini. Ibadah tidak sok. Kemudian menurut mazhab Imam Malik adalah sunnah. Ayo, tingkat yang kedua. Mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu adalah mubah, boleh, boleh. Mubah, boleh, akan tapi akan menjadi sunnah. Yang pertama, jika di dalam hati kita itu ogah-ogahan dengan kemurahan Allah dan Rasulullah. Dan akan menjadi sunnah karena keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah. Kesimpulannya, mazhab Syafi'i jadi sunnah juga. Cuman urutan cara mensunnahkannya para ulama seperti itu. Khurut dari khilaf agar tidak ditegur oleh Imam Abu Hanifah, maka melakukan qasar. Sebab dalam kaidah kita, keluar dari khilaf adalah sunnah, satu hal yang baik. Makanya jangan ragu untuk mengqasar sholat, tapi yang diqasar hanya sholat 4 rakaat, jangan sholat subuh diqasar nanti. Bukan sholat 3 rakaat diqasar, sholat 4 rakaat diqasar. Dengan catatan perjalanan yang kita tempuh itu, yang kita tuju adalah tidak boleh kurang dari 80, kurang lebih antara 84 sampai 90. 84 sampai 90 lah perkiraan, kurang lebihnya seperti itu. Ada mengatakan 89. Nah, itu jarak tempuh yang akan kita tuju. Misalnya dari Cirebon Semarang, tentu Semarang mencapai 84 karena Semarang mungkin sudah 130-an lebih atau 150. Sini Pekalongan lah, sini Tegal 70 tambah Pekalongan, Pemalang 110-an. Berarti kalau Semarang 180-an ya itu sudah lebih. Kalau kita sudah dari Cirebon ke Semarang, maka ketahuilah sepanjang Anda di dalam perjalanan, maka Anda boleh mengqasar. Sekaligus menjamak. Mengqasar dan menjamak. Zuhur digabung dengan asar 2-2. Yang penting tujuannya adalah tidak kurang dari 84 kilo. 89 lah, ulama berbeda karena aslinya bukan pakai istilah kilo ya. Kapan mulai kita boleh mengqasar? Tujuannya itu yang penting sampai Semarang, tapi boleh mengqasar adalah kalau kita sudah keluar dari wilayah balad kita, kampung kita, tempat tinggal kita. Ini ulama menjelaskan bahwasanya tentang baldah itu seperti apa. Harus ada batasan-batasan yang paling tidak itu ada gambaran bagi siapapun. Yang namanya balad itu apakah kabupaten atau kecamatan atau apa? Jadi kalau kita keluar dari perkampungan kita, kita sudah boleh mengkosor saat itu. Kalau kita masuk Brebes, jelas pasti boleh. Karena keluar dari Cirebon. Maka kita jadikan seperti itu, keluar dari Cirebon itu lebih aman. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman yang diberikan para ulama tentang balad atau baldah atau kampung yang ia tinggali adalah setiap satu wilayah yang dia itu mempunyai satu hakim dan satu pasar itu adalah satu baldah. Satu pasar. Ya, sekarang digambarkan hakim itu adalah KUA. Atau pengadilannya. Pengadilan itu kabupaten atau kecamatan? Hah? Kecamatan sudah ada ya? Ada ya? Ya ada KUA-nya, kalau sudah KUA lah, kantor urusan agama yang ngurusi masalah-masalah perselisihan, bukan ada keadilan. Jadi yang penting ada hakim satu, dan pasar satu sudah dianggap satu baldah. Maka keluar dari tempat itu, sudah boleh mulai mengqasar sholat tersebut. Ini harus ada gambarannya. Tapi kalau masih di depan situ, ya jangan dong. Baik. Jadi setelah keluar, kalau keluar dari Cirebon, itu sangat pasti. Sangat jelas. Mungkin kita harus berhati-hati seperti itu karena definisi baldah. Kalau kita perhatikan dari kitab-kitab dulu itu adalah di saat sudah tidak ada pemukiman baru nanti tidak ada pemukiman. Enggak kebayang di negeri kita ini enggak ada pemukiman. Pemukiman selalu sambung menyambung menjadi satu. Jadi enggak kosor-kosor nanti. Kalau kita hidup di negeri padang pasir sana memang yang namanya perkampungan itu gerumbulan begitu. Gerumbul berapa kilo? Selesai, kosong, padang pasir, gerumbulan lagi, kosong lagi, gerumbulan lagi, kosong lagi. Jadi gambaran fikih yang ada di kitab itu gambaran di negeri Arab seperti itu. Atau di negeri kita di saat zaman dulu. Sebab antara desa dengan desa biasanya dipisah oleh hutan. Kalau di padang pasir bukan hutan, tapi pasir. Padang pasir, jadi seperti itu, kebayang. Baik, intinya para bapak, ibu. Jangan ragu untuk mengambil kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan qasar. Kemudian setelah sampai tujuan, kita pun masih tetap boleh mengqasar salat tersebut. Dan kita boleh menjamak salat tersebut. Asalkan kita tidak niat tinggal di tempat tersebut lebih dari 5 hari. 4 hari minimal. Kalau 5 hari, 4 hari bersih. Jadi kalau kita tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, kalau kita niat tinggal di tempat lebih dari 4 hari, misalnya kita mau pergi ke Semarang dan sudah kita niati. Berapa hari ibu tinggal di Semarang, bapak tinggal di Semarang, bapak sudah bisa menjawab, seminggu. Seminggu berapa hari? 7 hari, bukan 5 hari. Ibu ada yang bilang 5 nanti. 7 hari. Baik, karena ibu bapak sudah niat 7 hari, maka mulai dari di saat kita nyampe Semarang, tempat yang kita tuju, sudah tidak lagi boleh menjamak dan tidak boleh lagi mengqasar. Ada kesalahan Ustadz ngantuk, kalau Ustadz ngantuk mau urusan lain. Katanya pak, kalau belum lewat 4 hari kita masih boleh, itu salah. Jadi asalkan Anda sudah berniat lebih dari 7, lebih dari 4 hari, 4 harinya bersih, 24 jam kali 4. Kalau Anda sudah lebih dari, niatnya lebih dari 4 hari, maka Anda sampai tempat tujuan, biarpun bukan rumah Anda, maka Anda sudah tidak boleh menjamak atau menjamak dan mengqasar sholat Anda. Mengqasar khususnya. Kalau jamak ada kemudahan-kemudahan dalam banyak hal. Tapi salah fahamnya orang, bahkan ada mungkin. Ada orang datang di sini seminggu. Bukan seminggu, mungkin sebulan. Mungkin dulu pernah mondok di tempat lain, santri barangkali gitu. Mungkin mondok di tempat lain ngantuk juga. Sampai di sini masih mengqasar sampai 4 hari ini. Waduh, mau mukim di sini, mau mondok, mengqasar bagaimana. Kalau sudah sampai tempat dan kita sudah berniat lebih dari 4 hari, maka kita sudah menjadi penghuni tempat tersebut. Namanya ta'hal. Kata Nabi, ta'ahal. Faman ta'ahal la bibaladin, fahuwa min ahlihi. Menjadi ahli bilad, menjadi orang mukim di tempat tersebut. Jadi sudah tidak boleh lagi mengqasar. Tapi kalau dia di situ tidak lebih dari 4 hari, misalnya 4 hari tak atau 3 hari? 3 hari di Semarang. Lalu setelah itu 3 hari di Solo. 3 hari di Surabaya. 3 hari di Jakarta. Ya kosor terus dia. Kosor terus. Ada kemurahan dari Allah. Selagi dia merasa di dalam safar bepergian. Baik. Ini harus diperhatikan, banyak orang salah paham. Jadi sudah sampai di tempat. Kecuali Anda kurang dari 4 hari. Atau Anda niat, Anda tidak jelas. Bisa saja 2 hari kelar, bisa saja 4 hari kelar. Maka sampai di situ Anda masih tetap boleh mengqasar karena Anda belum niat lebih dari 4 hari. Mohon diperhatikan dan diamalkan sunnah-sunnah ini. Adapun masalah menjamak itu lebih mudah lagi. Kadang qasar tanpa jamak, kadang jamak tanpa qasar. Boleh Anda mengqasar sholat tanpa harus menjamak. Boleh Anda mengqasar sholat tanpa harus menjamak. Dan boleh Anda menjamak tanpa mengqasar. Ini pembahasan yang berbeda. Bukan setiap qasar harus jamak. Bukan. Mungkin Anda dari sini sholat duhur dulu baru berangkat. Sampai Tegal sholat asar. Maka Anda qasar. Jamak sudah tidak ada karena duhur sudah kita laksanakan. Tinggal melakukan sholat asar. Baik, ini adalah kesunahan. Kemudahan sekaligus kesunahan dan mohon diambil. Tidak usah ragu untuk mengambilnya. Itu di dalam bepergian. Dengan catatan tujuannya adalah bukan untuk maksiat. Kalau ada orang saya mau mencuri di Semarang, tidak boleh mengqasar sholat. Na'udzubillah. Baik. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang mengqasar sholat di saat di dalam bepergian, di dalam peperangan. Sekaligus kita tambahkan bepergian secara umum. Kemudian, mohon semuanya yang pernah mendengar suara ini harus sudah mempunyai artikel kecil tentang sholat di saat jalan macet. Ini sudah ada dan mohon semuanya punya. Dan jika Anda tidak butuh karena Anda jarang bepergian, paling tidak Anda menyebarkan tulisan ini untuk 10 orang yang suka bepergian. Jangan sampai ada orang di jalan tol sana itu meninggalkan sholat. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan sholat. Maka di situ kami jelaskan, biarpun perjalanan tidak sampai 84 kilo, akan tapi yang namanya keadaan kota besar kadang berapa kilo saja harus macet, sehingga banyak orang meninggalkan sholat. Dan kalau sudah sholat sering ditinggalkan, itu mengundang musibah. Musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Maka bagaimana mempermudah urusan ini ada di dalam catatan buku kecil itu, sholat di atas, sholat saat macet, termasuk diantaranya bagaimana solusi sholat di atas kendaraan waktu kita berada di tol. Dan sangat mudah, tidak mengganggu aktivitas Anda sama sekali. Dan tidak merubah jadwal Anda. Anda tetap jadwal seperti yang Anda lakukan, pergi, datang, pergi, datang, pergi, ke kantor, pulang, seperti yang Anda lakukan. Hanya sekarang diberi pemahaman bagaimana menjalankan sholat agar kita semuanya selamat. Dan tolong buku kecil itu hendaknya sudah berada di saku masing-masing atau di kendaraan kita. Atau setiap mobil orang-orang yang suka bepergian ada buku itu. Agar mereka bisa belajar pelan-pelan sehingga tidak ada yang melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah baginya terus untuk melakukan ibadah. Sehingga usahanya berkah, kerjanya berkah. Karena dia bekerja tanpa melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ini bicara tentang sholat khauf. Sholat khauf ada banyak, sampai ada mengatakan 16 model. Imam Syafi'i mengambil 6 model sholat khauf. Sholat di saat kita merasa takut di dalam peperangan. Sholat berjamaah di saat kita berada di dalam peperangan. Di sini yang bisa kita fahami begitu pentingnya melakukan sholat berjamaah. Dan itu mengundang kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun kita di dalam keadaan perang genting sekalipun, masih dihimbau kita untuk bisa sholat berjamaah. Sholat berjamaah, perang loh ya. Sholat berjamaah. Adapun tempatnya bisa saja di mana saja. Kalau bisa masjid-masjid, kalau enggak yang selainnya. Di kantor dan seterusnya. Ini sebetulnya teguran luar biasa, peringatan luar biasa. Dalam keadaan genting perang pun ternyata Salat berjamaah masih dihimbau. Bagaimana perang yang tidak berhadapan langsung dengan musuh, misalnya berpikir tentang perjuangan dan sebagainya. Di saat mendengar seruan adzan lalu tidak pergi ke masjid untuk melakukan sholat atau tidak melakukan sholat berjamaah. Ini sangat aneh sekali. Bahkan dalam keadaan perang pun tetap dihimbau untuk bisa sholat berjamaah. Perang kan bermacam-macam. Ada perang pemikiran, ada perang secara fisik. Ada perang pemikiran. Semuanya adalah perjuangan. Teringat. Seorang alim Syami, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, pernah bercerita suatu ketika berada di sebuah masjid mendiskusikan tentang perjuangan. Di masjid diskusinya. Ada masjid atas dan bawah begitu. Masjidnya di atas. Mengadakan sebuah diskusi di bawah tentang strategi bagaimana berjuang dan seterusnya. Pemikiran, perjuangan dakwah maksudnya. Tiba-tiba terdengar suara adzan dikumandangkan. Beliau khusnudzon dengan semua yang ada di situ. Mungkin nunggu selesainya adzan baru bubar menuju ke masjid. Setelah adzan selesai, tidak ada satupun yang berdiri. Dan masih asik mendiskusikan tentang peperangan, tentang perjuangan. Sampai iqamat, tidak ada yang berdiri. Dan beliau mengundurkan diri dari majelis kemudian masuk. Akhirnya beliau berkata, apa yang akan kita perjuangkan setelah ini? Bukankah perjuangan kita itu menyeru panggilan Allah dan kita dipanggil Allah pun tidak mau datang? Paling tidak dihentikan sesaat. Dalam keadaan perang pun Nabi menghimbau untuk kita bisa melakukan sholat dengan berjamaah. Dan memang di dalam fikih madhab kita Imam Syafi'i, dan jumhur ulama, madhab Malik, madhab Imam Abu Hanifah adalah sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah, sebagian madhab kita mengatakan. Tapi pun kita tidak boleh mengentengkan sampai Nabi pun mengajari. Nabi melakukan sholat pertama adalah di Bat'un Nakhlin, di Dhadur Riqa, di Usfan. Ini adalah sholat-sholat Nabi di saat berada di dalam peperangan. Yang terakhir adalah sholat Shiddatul Khawf. Nabi waktu di Bat'un Nakhlin, bagaimana disebutkan kali ini, kisah sholat Nabi Muhammad waktu berada di Bat'un Nakhlin atau di Dhatur Riqa, kisah dalam Al-Quran. Wa idza kunta fihim, ini, jika engkau wahai Muhammad bersama mereka dalam keadaan perang, fa anqamta lahumu sholata, kemudian engkau ingin melakukan sholat, fal takum, hendaknya berdiri ta'ifatun, sekelompok minhum dari mereka, ma'ak, kebuat dua kelompok wahai Muhammad. Ini pendidikan dari Allah untuk melakukan sholat berjamaah di saat berada di dalam peperangan. Buat dua kelompok. Sekelompok sholat denganmu. Ini seperti ini ada. Jadi ada, dijelaskan oleh para ulama, ada saat kita melakukan sholat berjamaah di saat musuh berada di tempat. Di hadapan kita. Ada musuh di belakang. Kan musuh kan mungkin berada di arah kiblat, musuh di belakang kiblat. Misalnya kita di sini, kalau musuh di belakang sana, cara sholatnya ada sendiri. Kalau musuh ada di depan sana, ada caranya sendiri. Kalau musuh berada di belakang, disebutkan, dan nanti isyarat dari ayat Al-Quran ini sangat jelas. Kita jelaskan dulu fikihnya. Kalau musuh berada di belakang, maka ada dua. Waktu berada Nabi Muhammad di Bat'un Nakhlin, begitulah. Musuh tidak ada di arah kiblat. Enggak mungkin kita sholat menghadap ke musuh. Sholat tetap menghadap ke kiblat, musuh ada di belakang. Maka di saat seperti itu dibagi dua kelompok. Yang satu kelompok menjaga. Hah? Setelah satu kelompok menjaga, Nabi melakukan sholat dengan sekelompok. Dan di saat mau akhir sholat, sekelompok itu salam sendiri, Nabi Muhammad menunggu. Karena pengen semuanya bisa berjamaah dengan Rasulullah. Baru setelah itu, setelah kelompok yang bersama Nabi itu sholat, bubar, ganti menjaga, kelompok yang jaga bergabung, takbir bersama Nabi. Takbiratul ihram, Nabi dalam keadaan menunggu, lalu melakukan sholat, ngejar sholatnya Nabi, baru salamnya bareng dengan Nabi. Itu di Bat'un Nakhlin. Yang kedua adalah caranya adalah waktu Nabi ada di Dhatul Riqa, sama musuh berada di belakang sana. Cuman sholatnya tidak langsung diselesaikan tuntas, tapi sholatnya dibagi-bagi, serokaat-serokaat. Kalau sholatnya dua rokaat, duhur kan dua rokaat, karena kosor. Maka duhur Nabi melakukan satu kelompok bersama Nabi sholat satu rokaat. Tidak dua rokaat langsung. Setelah satu rokaat, Nabi berdiri di rokaat yang kedua. Kemudian yang bersama Nabi melanjutkan sholat sendiri. Melanjutkan sendiri sampai salam, Nabi dalam keadaan berdiri masih. Kemudian kelompok yang menjaga tadi ke tempatnya Nabi bisa berdiri dengan Nabi sholat salam. Baru nanti sholat satu rokaat dengan Nabi, satu rokaatnya adalah sendiri, seperti itu. Jadi sholat dengan Nabi, baru setelah Nabi tahiyat akhir, tasyahud, mau salam, Nabi nunggu. Baru jamaah tadi melanjutkan satu rokaat lagi. Nah, kalau bubar dulu ya, tidak bareng, takbiratul ihramnya tidak bareng. Jadi nyusul tadi, baru datang, ikut satu rokaat dengan Nabi, baru yang satu tadi bubar, menjaga. Jadi tetap ada yang menjaga. Jadi ingat, ini yang kedua adalah, pertama takbir, yang kedua adalah takbir ihramnya dengan Nabi, setelah dapat satu rokaat, mereka menyelesaikan. Nabi tetap berdiri. Setelah assalamualaikum bubar, yang jaga masuk, yang sholat ganti jaga. Karena musuh berada di belakang sana. Tetap harus ada yang enggak. Kalau sujud semuanya takut. Tapi disyaratkan jangan sampai mereka menyerang kita. Mereka menginginkan antaghfulu. Mereka ingin kamu lalai, bukan lalai. Maksudnya kamu lalai dari perang biarpun ingat Allah. Waktu kamu sujud diserang kamu nanti. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Mereka mencari-cari kamu lengah, ingin menyerang kalian semuanya nanti. Makanya tetap begitu caranya. Ada yang menjaga. Sehingga yang menjaga nanti kalau ada serangan dikana ngomong, serangan. Baru sholat. Sidatul haw. Tidak boleh dibubarkan itu sholat. Kalau kita lagi sholat musuh datang, gak boleh dibubarkan, bukan bubar. Langsung saja menghadap ke musuh perang sambil menyelesaikan. Astahiyatul mubarakat. Salawatul taibatil. Tidak ada. Baru sholat yang ketiga adalah sholat di saat musuh berada di tempat kiblat. Musuh di depan sana. Kita di sini, musuh di sana. Maka itu adalah dibagi dua barisan, dua sob. Sob pertama dan sob kedua. Sederhana ini, sob yang satu dengan Nabi. Sujud, rukuk, dan sebagainya. Nabi di saat Nabi sudah selesai duduk, berdiri, maka yang satu ganti nyusul. Gantian. Tapi tetap ada yang berdiri. Jadi saat rukuk, yang lain berdiri, Nabi dilanjutkan, Nabi berdiri dengan yang satu lagi. Jadi merasakan mereka bisa berdiri dengan Nabi SAW. Berdirinya bareng. Tapi setelah walladhalin amin baca ayat, yang rukuk bersama Nabi hanya satu saja. Rukuk dengan Nabi sampai sujud, berdiri lagi. Baru di saat berdiri, yang belakang rukuk dan sujud. Baru nanti berdiri dengan Nabi semuanya. Dan begitu seterusnya, rokaat yang kedua, rukuk, sujud, yang satu jaga di belakangnya. Baru setelah Nabi mau atahiyat, baru mereka rukuk, sujud, sehingga salamnya bareng dengan Nabi. Yang keempat adalah syiddatil khauf. Syiddatil khauf ini adalah di saat kita dalam keadaan sangat takut karena peperangan. Maka boleh kita melakukan sholat dengan cara apapun. Allahu Akbar, megang pedang. Dan syiddatul khauf ini disesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah musuhnya diam, ya diam kita. Tidak boleh teriak-teriak begini, tidak boleh bersuara. Dong. Kalau tangan boleh gerak dan tidak membatalkan sholat karena dalam keadaan darurat. Dan syiddatul khauf ini, dalam madhab kita Imam Syafi'i, tidak hanya terbatas kepada peperangan. Untuk menjaga sesuatu yang mulia, menjaga akal kita, menjaga kehormatan wanita, menjaga jiwa, menjaga harta. Jadi kalau mohon maaf, harta saja yang paling rendah di antara martabat ini semuanya. Itu pun boleh dijaga. Sehingga kita lagi sholat, makanya kalau sholat Bapak Ibu, tolong tas itu taruh di depan, tempat kiblat. Kalau tidak pernah ngaji, tasnya taruh di belakang. Katanya, so, tas kok di depan kayak disembah loh. Anda tidak nyembah tas, nyembah Allah. Tas taruh di depan. Bahkan sekaligus jadi pembatas sujud Anda. Agar tidak dilewati orang. Sholat, tas taruh di depan. Kalau tas di depan, di belakang gimana? Dijamin tidak khusyuk. Apalagi sambil ngiket, sambil nginjek tali tasnya. Biar keras. Tidak punya ilmu. Nah. Makanya kadang-kadang ada santri tau, masih sudah ngaji dengan buya kok tasnya taruh di belakang. Ini minta di... Tas taruh di depan. Sekaligus jadi sutratul musalli, pembatas untuk orang sholat. Tas taruh di depan, ibu-ibu, ayo angkat tangan yang masih taruh di belakang tasnya ini. Ngaji di sini pada enggak ngeh. Nah. Taruh di depan tasnya, jadi pembatas sholat, kalau ada orang ngambil ketahuan. Apapun barang yang berharga, bahkan tidak berharga, sandal asalkan sudah dibungkus suci, taruh di depan. Kalau seandainya tidak ada tempat, karena perlu dijaga, kita tidak boleh membadirkan barang. Dibungkus plastik rapi, taruh. Jadi pembatas untuk sholat. Nah ini perlu, kadang-kadang taruh tasnya, tidak taruh di belakang kaki. Allah, lepas. Mana? Ada, alhamdulillah. Cuman harus ada ilmunya, taruh di depan. Dan kemudian, sudah taruh di depan ada yang mengambil. Kejar dia, jangan batalin sholatnya. Sholat syiddatul khauf. Termasuk seorang wanita yang lagi sholat, mungkin ada seorang laki-laki yang tidak terhormat, mencoba mau. Itu termasuk syiddatul khauf. Kalaupun saat ini dibatalkan, tidak haram. Akan tapi ketahuilah, ada kemurahan kalau ingin menyempurnakan sholat. Maka lakukan sholat dengan seperti itu. Syiddatul khauf tidak hanya di dalam peperangan, tetapi untuk menjaga kemuliaan, untuk menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan keluarga. Maka boleh kita melakukan sholat seperti itu. Jadi maling itu dikejar. Dikejar maling itu. Direbut juga tasnya. Ambil. Kalau dia berhenti, berhenti kita. Sudah. Sampai gambarannya seperti itu. Apalagi di dalam peperangan untuk menjaga nyawa dan menjaga umat, menjaga agama. Maka sangat boleh sholat syiddatul khauf. Dan itu diperkenankan kita melakukan gerakan-gerakan untuk sesuai dengan tujuan. Kalau ngambil tas, ya ngambil tas. Kalau sudah ngambil tas, sok gak usah pakai tangan nendang itu, gak usah pakai kaki nendang. Ngambil tas, selesai. Baik, ini adalah pendidikan dari agama kita. Disebutkan wa idza kunta fi faqam talahum salat faltaqum taifatun minhum mak. Sekelompok hendaknya berdiri denganmu melakukan salat wahai Muhammad. Wal yakhudhu aslihatahum. Sekelompok lagi menjaga. Membawa senjata mereka. Dan dalam keadaan salat pun kita membawa senjata, enggak apa-apa. Wal yakhudhu aslihatahum, bawa senjata. Bukan dilarang bawa senjata biar aman. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Nah, kalau sudah pada sujud, nanti yang di belakangnya ada lagi. Wal ta'ti wal di atas satu. Kalau orang yang bersamamu itu sudah sholat, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, sekelompok lagi nanti nyusul. Kayak tadi yang kita ceritakan. Ini masih yang digambarkan dalam ayat Al-Qur'an ini bisa mencakup dengan tiga model itu semuanya. Tinggal penjelasannya adalah dari kejadian yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagi dua kelompok. Satu kelompok menjaga wahai Muhammad, satu kelompok adalah sholat denganmu. Dan begitu bergantian. Lam yusallu, kelompok yang belum sholat menyusul datang kepadamu. Fal yusallu ma'aka, kemudian sholat denganmu. Wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum. Dan siapapun yang sholat denganmu tetap harus waspada, membawa senjata mereka. Jangan ditinggal. Sebab musuh itu memperhatikan, mencermati. Mencari waktu kapan kau lengah. Wadal ladina kafaru takfulun. Orang-orang kafir itu menginginkan kalau kau lupa, lalai. An aslihatikum, kau tinggal senjatamu, dibentak, kamu lari, bingung gak ada senjata. Ada bom, kamu lari, gak ada senjata. Mereka senang kalau begitu, kamu akan diserang. Senjata pegang. Dalam keadaan sholat membawa senjata. Wamti'atikum, dan barang-barangmu itu. Ini termasuk, barang itu diperhatikan. Jangan taruh di depan, bukan masalah. Bahkan kalau sangat membahayakan, pegang bu tas itu. Duitnya banyak, takut ditendang orang. Cangklong. Bawa tas. Kalau memang tempatnya tidak aman sama sekali, tas gantung, Allah Akbar. Ada duit. Cuman bertanya orang, ngapain ke masjid bawa duit banyak? Duit, oh mau dimasukkan kotak amal, oh bagus. Jadi bawa. Anak pun digendong. Kalau seandainya anak kita tidak bisa apa, gendong. Nabi menggendong bayi dalam sholat. Fayamiluna alaikum mailatan wahida. Jadi mereka itu menginginkan kalian itu lalai dengan senjatamu, lalu mereka akan menyerbu kamu dengan serempak di saat kalian lalai. Mereka menginginkan itu. Kalau saya lalai, mereka mengintai. Kapan lalai? Waduh, sholatnya berjamaah. Kagum mereka. Urusan sholat saja mereka masih. Tapi pun demikian, ini pengikut ini, Muhammad ini masih dengan senjatanya. Jadi menampakkan kalau mereka selalu bersenjata. Wala junaha alaikum in kana bikum adza min matarin aw kuntum mardha an tad'u aslihatakum. Kecuali dalam keadaan darurat ya, kamu sakit, tidak berperang, bolehlah. Atau ada hujan yang menyusahkan kamu untuk membawa itu semuanya, senjatamu bolehlah. Jadi ada saat-saat. Tapi ada saat seperti itu, selagi kamu bisa untuk membawa apa yang kamu butuhkan dalam perangan, kamu jaga. Tapi ada saat juga mungkinlah kalau sudah hujan, atau kamu sakit, tidak bisa berperang sekalipun, bahkan jangankan ke urusan memegang senjata, kamu sendiri tidur di rumah pun boleh kalau dalam keadaan sakit. Tapi tetap, wahudu hidrakum, tetap engkau harus waswada. Waswada di dalam peperangan. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina, dan ketahuilah Allah sudah menyiapkan untuk orang kafir siksa yang menghinakan mereka nanti di akhirat. Selesai. Ini gambaran. Semoga kita tidak menemukan ini semuanya. Tapi kita tetap harus berjuang dan berperang. Dan enak zaman sekarang perang kita tidak harus berhadapan dengan musuh dengan pedang kita. Akan tapi musuh pun tidak akan diam. Jika mereka tidak bisa menyerbu dengan pedang, mereka akan menyerbu dengan apapun yang mereka miliki. Media, teknologi, menyerbu kita, hancur-hancuran kita. Maka kita pun harus terus berusaha untuk bisa berjuang dengan apapun yang bisa, yang Allah berikan kepada kita. Wa idza qadaitum musallata, secara umum jika engkau sudah selesai sholat. Ini adalah hujjah yang sangat kuat. Fadkurullah, hendaknya kau banyak berzikir kepada Allah. Zikir setelah sholat adalah himbauan. Dihimbau untuk kita berzikir setelah sholat. Jika saudaramu ada yang lupa dan lalai, keluarkan suaramu dalam sholat. Zikir itu. Jangan seperti sebagian orang mengeraskan zikir setelah sholat adalah gak boleh dan sebagainya. Keluarkan. Biar orang lain niru. Ada zikir yang diajarkan Nabi dalam sholat. Tasbih, istighfar, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, takbir, alhamdulillah, tahmid. Perintah Nabi kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad ini uhibbuk, wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad, kul dubura kulli salatin, katakanlah setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa-doa dalam salat. Ada doa zikir setelah salat yang diajarkan Nabi. Maka bukan bid'ah. Adapun mengangkat suara dalam berzikir setelah sholat adalah sesuatu yang ada pada zaman Nabi dalam riwayat sahih. Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat dari sahabat Nabi SAW. Inna ruf'as sawti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi SAW aw kama. Inna ruf'as sawti. Ini sahabat yang bercerita. Sesungguhnya mengangkat suara bidzikri dalam berzikir, idzan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai salat fardu, itu karena ada fi ahdin nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mau berzikir pelan boleh, yang penting jangan tidak berzikir. Berzikir mengangkat suara ada contohnya. Jangan seolah-olah ini adalah menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara zikir bismillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bid'ah, masuk neraka. Bukan. Pada zaman Nabi ada itu semuanya. Dan Imam Bukhari menetapkan riwayat itu dari sahabat Nabi SAW yang bercerita. Jadi kalau berzikir,

Ada bacaan sholat sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Untuk mengatakan bid'ah juga tidak gampang, akan tapi keutamaannya seperti apa? Selagi ibadah kita benar-benar ya dipandu oleh Nabi SAW, maka ketahuilah itulah hakikat menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fadhkurullaha fiha, berzikirlah kepada Allah ya, qiyaman. Nah, sampai bukan saja di saat kita selesai sholat. Lanjutkanlah engkau jadi orang yang selalu berzikir, isyarat. Dalam keadaan berperang pun jangan lupa kepada Allah. Maka selesai sholat pun engkau ingat Allah. Qiyaman wa qu'uda, berdiri duduk. Maksudnya dalam segala keadaan. Bukan harus kita berdiri Rasulullah ingat Allah kemudian duduk lagi, begitu bukan. Ini mungkin salah paham, langsung setelah sholat kita langsung berdiri. Ngapain? Jalankan firman Allah. Baca diri, kemudian duduk lagi. Bukan. Ya dalam keadaan apapun. Qiyamaw wa ku'udaw ala junubikum. Dalam keadaan kau berdiri dan duduk atau berbaring. Manusia itu kalau pasti kalau salah satu dari tiga keadaan ini. Hari ini siapa? Kalau Anda tidak berdiri, Anda duduk. Kalau tidak duduk, Anda baring. Ada selebih dari itu? Baik. Wa idza ma'namtum fa aqimus salata. Baik, kalau sudah dalam keadaan tentram, aman, enggak dalam peperangan, tidak takut akan hilangnya nyawa, hilangnya harta, maka lakukan salat yang wajar. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ketahuilah salat itu sudah ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi dari ayat ini mengisyaratkan bahwasanya begitu pentingnya melakukan sholat. Dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Begitu pentingnya berjamaah. Dan juga jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun. Sebab sholat punya waktu tersendiri. Kalau sudah berakhir waktunya, selesai. Selesai. Maka nanti ada mengqadha dan seterusnya. Itu adalah dalam keadaan darurat, keadaan tertentu. Ada tiga udzur. Orang boleh meninggalkan sholat tiga. Atau empat udzur. Yang pertama karena lupa. Kita boleh meninggalkan sholat karena lupa. Tapi lupanya karena sesuatu yang mubah atau sunnah. Misalnya apa? Ibu lagi membaca Al-Quran jam 11 siang. Baca Al-Quran. Saking khusyuknya tiba-tiba maghrib. Hebat ini. Ini tidak dosa bu. Mikir lupa. Hitung duit. Nah, ini bermasalah ini. Jadi ada lupa yang diperkenankan. Mungkin sekali ibu, jangan bilang tidak mungkin, ada seorang baca kitab, lupa saking tenggelam dalam permasalahan, sehingga habis sholat duhur, dia membaca, tiba-tiba masuk waktu maghrib, tidak sholat asar. Itu adalah udzur yang diperkenankan. Lupa yang halal. Bukan lupa di saat main catur, bukan lupa saat main bola, bukan. Tidak masuk itu. Lupa yang diperkenankan. Jadi ada lupa. Subhanallah, kita lupa mungkin. Kita lagi bepergian sambil ngobrol sama keluarga dan sebagainya. Allah, belum sholat asar. Mungkin. Kalau lupa tidak. Sama tidur. Wah, ini kesempatannya suka tidur. Apa ini? Ditunggu-tunggu ini. Tidur. Tidur yang sebelum waktu masuk. Sebelum waktu masuk, tidur. Lekok kebablasan. Sebelum masuk waktu tidur, kok kelewatan. Maksudnya jam 11 tidur. Ketiduran. Tapi kalau sudah tahu dianya bakal bangkong, bakal kelewat, enggak boleh lagi misalnya. Wah, ini kesempatan. Berarti saya akan tidur jam 4 kurang 10 menit. Atau kalau subuhnya jam 4.30, berarti jam 4.20 saya mau tidur. Bangun-bangun jam 8. Kenapa? Kata Buya, kalau tidurnya sebelum waktu sholat, ketinggalan sholat tidak dosa. Wah, ente sengaja tuh. Ente sengaja. Sengaja mau ninggalkan cari tidur. Atau minum obat tidur. Niatnya sudah Allah Maha tahu. Kenapa kau minum obat tidur? Biar ketiduran, gak sholat. Ngapain perlu seperti itu? Jadi maksudnya adalah orang yang di saat tertidur. Mungkin Anda sebelum duhur Anda tidur. Mungkin Anda capek atau apa. Tidur saya. Lelap. Masuk waktu asar, duhur hilang, maka itu adalah tidak dosa, karena Anda tertidur sebelum masuk waktu sholat. Atau sudah masuk waktu sholat, Anda tidur dan Anda tahu waktunya panjang, isya, Dan Anda menduga kuat bakal bangun dengan berpesan kepada orang atau backer yang dinyalakan, yang pasti. Tapi kalau Anda tahu bakal kelewat, enggak bisa. Misalnya habis isya belum sholat isya, biarpun itu adalah makruh. Sebaik-baik sholat adalah awal waktu. Kita hanya ilmu saja. Orang bisa meninggalkan sholat karena tertidur. Tapi tetap Nabi telah bangun, mana ma'an sholatin falusalli matastaiqadu. Kalau orang tertidur, ketinggalan sholat, maka hendaknya nanti segera dikodok. Hendaknya dikodok. Yang kedua adalah, karena, apa anak putri? Menjamak ya. Kalau jamak, boleh. Menjamak kan meninggalkan sholat duhur, dikumpulkan dengan waktu asar. Satu lagi apa? Hah? Dipaksa. Kalau kamu sholat, tak bunuh. Maka boleh Anda meninggalkan sholat. Cuman syaratnya memaksa ini harus jelas. Yang pertama, orang memaksa orang yang kuat. Dipaksa anak kecil. Kalau abah nanti sholat, tak. Oh ya nak, makasih nak, dipaksa. Bukan, yang memaksa adalah orang yang lebih kuat dari dia. Bisa mewujudkan paksaannya. Memaksa orangnya lebih kuat dari dia. Mewujudkan ancamannya. Yang kedua, ancamannya adalah membahayakan akal, jiwa, kehormatan. Kehormatan misalnya, na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita. Ada seorang, kalau kau sholat, aku perkosa istrimu atau anakmu. Tidak sholat. Karena kehormatan. Ya, tinggalkan sholat. Ini orang benar-benar ini. Ini orang adabnya tidak ada, tidak punya iman ini. Kalau bisa saya sholat, bisa saya lakukan. Atau aku bunuh. Dia bisa mewujudkan maksud. Dan dia enggak main-main maksanya. Coba kalau kawan dekat. Kalau ente sholat tak bunuh. Kawan dekat. Memang dia perkasa. Dia punya pistol. Tapi kalau kawan ya enggak mungkin main-main. Serius dia memaksa. Hah? Yang keempat, tidak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan misalnya. Kapan? Sekarang. Berarti 1 jam lagi boleh kan? Oh gitu, masih ada pilihan. Tetap harus sholat. Ini paksaan, baik ini saja insya Allah. Begitu pentingnya sholat ya, hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang masih kurang mengerti, tolong jelaskan buat saya, khususnya apa perbedaannya sholat qasar dan sholat jamak. Itu saja Buya, mohon maaf bila kurang santun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada mahasiswa kuliahnya di Bandung ngekos, lalu dia pulang ke Cirebon berencana hanya 2 hari atau 3 hari, di Cirebonnya adalah rumah orang tuanya, rumahnya dia, itu apakah boleh mengkosor dan menjamak sholat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Definisi menjamak sholat adalah mengumpulkan 2 sholat yang bisa dikumpulkan dalam 1 waktu. Zuhur dengan asar boleh dikumpulkan, namanya menjamak. Maghrib dengan isya boleh dikumpulkan, namanya menjamak. Dan jamak ada 2, jamak takdim sama jamak takhir. Takdim jamak sama jamak takhir. Kalau jamak takdim adalah melakukan sholat asar di waktu duhur, melakukan sholat isya di waktu maghrib. Kalau jamak takhir adalah melakukan sholat duhur ditarik ke waktu asar. Jadi kalau jamak takdim, Anda pergi ke Semarang sampai Brebes jam 1 siang, Anda ingin melakukan sholat duhur, langsung saja sholat asarnya ditarik ke waktu duhur. Jadi Anda sholat duhur sekaligus sholat asar. Setelah duhur, assalamualaikum, lalu saya sholat asar. Niatnya enggak usah ruwet-ruwet saja, enggak usah pakai bahasa Arab yang membingungkan nanti tambahan. Ya Allah, saya niat jamak takdim, saya niat duhur dulu ya Allah. Allahu Akbar, sholat duhur sudah. Baru setelah itu saya sholat asar, ini niat tadi ya Allah. Allah sudah tahu, sudah niatnya. Tadi ya Allah, Allahu Akbar, sudah beres. Nah, kita permudah niatnya. Nanti kalau usalli fardhu dhuhri jam'an mal asri, nah, akhirnya gara-gara ngapal niat enggak sholat nanti sudah. Wong niat yang dulu aja sudah banyak lupa. Jadi niat dimudahkan. Ya gitu. Kemudian setelah assalamualaikum sholat duhur, langsung sholat asar. Sholli fardhu asri di waktu duhur. Hanya melintaskan niatnya waktu duhur. Dok. Waktu duhur selagi di dalam sholat. Tidak harus waktu takbiratul ihram Allah. Sebelum aku niat sholat duhur gabung sama asar. Maksudnya ya Allah, asar nanti mau tak lakukan di waktu duhur. Ya Allah, Allahu Akbar. Enggak harus saat itu. Mungkin yang pertama niat duhur dulu. Usalli fardun duhri arba rakaat. Jamak dok, enggak pakai kosor ya. Arba rakaat, Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah itu di tengah-tengah, pengen. Loh, tadi saya belum niat. Langsung saja, diam-diam aja ngomong. Ya Allah, sholat asar yang mau tak lakukan waktu duhur. Di hati. Asalkan belum assalamualaikum. Mungkin waktu kita berdiri, mungkin waktu tahiyat kita melintaskan. Akan menarik waktu asar ke waktu duhur. Di hati saja sudah sah. Jadi waktu niatnya terbentang waktu sholat duhur itu sendiri. Tidak waktu di pertama tok. Lah ini kadang-kadang merepotkan gara-gara di yang pertama kelewatan sudah langsung enggak jamak. Sudah kelewat. Duh, tadi saya lupa enggak niat. Terus gimana ini? Niat waktu sholat. Sholat kabiro, alhamdulillah, bismillah. Tawallad dhalin, amin. Duh, ingat. Tadi belum niat menjamak takdim. Duhurnya belum saya tarik ke, asarnya belum saya tarik ke waktu. Langsung niat di dalam hati. Saya tarik sekarang ya Allah. Habis ini saya langsung sholat asar. Sudah ngerti ya Allah gitu. Sampai pokoknya belum assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum bubar ceritanya. Baru sholat assalamualaikum bergegas. Jangan minum teh sirup dulu atau minum teh es teh. Jangan. Assalamualaikum langsung melakukan sholat asar jamak. Atau jamak takhir. Lagi asik dalam kendaraan, keadaan jalan nyaman. Aduh. Ini waktu duhur, Mi. Sudahlah, Abah. Sholat duhurnya di waktu asar saja. Cuman wajibnya kita lapor kepada Allah. Niat. Ya Allah, saya mau mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Jadi waktu duhur kita lapor dulu kepada Allah dengan hati. Niat. Namanya azam. Bisa saja diajari. Yuk kita bareng-bareng niat. Ya Allah, saya mau mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Boleh. Diam-diam juga boleh. Atau paling niat semuanya ya. Boleh. Niatnya enggak usah pakai niat bahasa resmi itu, enggak usah. Saya niat mau sholat duhur di waktu asar, sudah. Yang penting waktu duhur sudah laporan. Biar sama malaikat dicatat, oh sholatnya nanti. Kalau diam-diam enggak laporan, dicatat orang ini lupa lalai. Makanya haram kalau tidak niat di waktu awal. Niat tok, enggak pakai sholat, niat. Sambil nyopir, enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Baru setelah masuk waktu asar, misalnya sampai Pekalongan, waktu asar masuk. Sudah langsung sholat zuhur dulu. Nah ini ada yang bertanya, mana yang didahulukan antara zuhur dengan asar? Dalam madhab Imam Syafi'i, boleh didahulukan asar dulu, boleh. Baru setelah itu masuk sholat, setelah itu sholat zuhur, boleh. Cuman sunnahnya, nah ini jangan salah. Ustadz yang ngantuk boleh salah. Tapi ustadz yang melek tidak boleh salah. Didahulukan waktu zuhur dulu. Sholat zuhur didahulukan, baru kemudian sholat asar. Tertib sesuai dengan urutannya. Sebab mengurutkan sholat seperti itu, menurut madzhab Imam Abu Hanifah, wajib keluar dari khilafnya Abu Hanifah. Ada sebagian ustadz mungkin salah baca kitab. Yang punya waktu didahulukan. Sahibatul waktu didahulukan. Yang punya waktu didahulukan. Kalau jamak takhir, asar-asar dulu, baru zuhur. Ustadz antum mengantuk. Itu ngantuk, dijamin ngantuk itu. Ilmu itu perlu melek bacanya. Selagi waktu masih senggang, tertib. Kecuali waktunya hanya untuk satu sholat, baru sahibatul waktu. Maksudnya apa? Dalam perjalanan tidak sadar. Tak tanya apa? Ya Allah, hampir maghrib. Cuman untuk satu sholat. Baru yang punya waktu didahulukan. Asar dulu, duhurnya keluar nanti, kodok. Ini. Cuman kalau kita pengen mendahulukan asar, sah. Sebab kita pernah mendengar satu ustadz yang suaranya agak lantang, ya karena suara lantang memang kadang menang. Yang punya waktu dulu. Iya, sudah. Kalau sudah ngangkat suara, ini berarti waktu belajar juga begitu, suka ngangkat suara. Makanya tidak dengar suara gurunya dia. Ini pernah suatu ketika lagi perjalanan, yang punya waktu dulu, padahal jamak takhir. Bukan yang punya waktu, tertib. Ya, zuhur dulu, baru asar. Kalau jamak takhir. Cuman antara zuhur dengan asar tidak harus bersegera seperti kalau jamak takdim. Habis sholat zuhur di waktu asar boleh minum teh dulu. Baru setelah itu sholat asar. Karena jamak takhir diakhirkan. Baik. Itu jamak. Tidak harus pakai kosor. Kalau kosor 4 jadi 2. 4 jadi 2. Maka dalam madhab Imam Abu Hanifah enggak ada jamak, adanya kosor. Sehingga dengan menakwili jamak yang dilakukan Nabi adalah jamak suri. Sholat duhur diakhirkan, dekat asar, lalu sholat asar. Mereka yang mengingkari sholat jamak, biarkan mereka ulama juga. Tapi jumhur ulama madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ada jamak. Tadi yang kita sebut jamak. Baik. Lah kosor itu menjadikan 4 jadi 2. Kalau tadi kita sholat 4-4. Boleh seperti itu. Tapi lebih utama lagi karena kita berada di dalam pepergian. Sholat berapa? 2-2. Dan syaratnya kosor lebih ketat lagi. Kalau jamak ada kemudahan. Tadi yang kami sebutkan. Di jalan tol orang Bogor mau ke Jakarta. Jakarta enggak sampai. 89 kilo enggak nyampe. Cuman permasalahan adalah suka macet. Maka di saat seperti itu Anda boleh menjamak tapi tidak boleh mengkosor. Ada kemudahan. Jadi kalau namanya jamak itu udurnya lebih mudah. Misalnya jadi penganten pun boleh menjamak. Di rumah sendiri jadi penganten. Cuman pengantennya tok. Yang lain-lain enggak boleh ikut. Kenapa pengantin mungkin dia harus menemui tamu, harus didandani yang syar'i tentunya, bukan dandanan yang haram. Boleh menjamak saat itu. Termasuk karena hujan boleh menjamak. Karena hujan, karena sakit boleh menjamak, tapi tidak boleh kosor. Semoga Anda sehat semuanya. Anda di rumah sakit atau lagi sakit atau orang tua kita yang sakit, yang repot baginya untuk mengulang wudu dan seterusnya. Maka lakukan jamak. Tapi tidak ada kosor. Makanya jamak lebih mudah. Jadi ada pertanyaannya. Kalau kosor harus perjalanan yang tadi itu. Tidak kurang dari 84 kilo ke atas. Tapi kalau jamak boleh karena sakit, karena jadi pengantin, karena macet kendaraan tadi. Baca insya Allah buku jamak. Itu boleh menjamak. Sakit, kalau kita merawat orang sakit jangan siksa mereka. Kita harus punya ilmu misalnya. Sudah ibu, sekarang sholatnya di jamak sekalian. Mumpung sudah punya wudu waktu maghrib, lakukan dan sholat mah. Atau mau melakukan perawatan, aduh repot banget, maghribnya mepet. Ibu di jamak takhir saja, karena sekarang mau dibersihin, mau ini, tidak tuntas nanti. Jauh jamak takhir. Memang ada yang mengatakan, sholat dalam keadaan sakit adanya jamak takdim saja. Oh tidak, jamak takhir juga ada. Dilihat kondisinya orang sakit. Jadi kalau kita merawat orang sakit, enak. Jadi kita punya waktu hanya 3 saja. Duhur di jamak sama asar, maghrib sama isya sama subuh. Tidak terlalu repot. Biarpun melayani orang tua tidak boleh merasa repot. Akan tapi agar kita lebih mudah. Jamak. Dan dia juga mudah. Lagi sholat, maghrib sekalian isya-nya. Oh gitu, iya. Enak. Setelah itu tuntas. Bebas. Jadi kalau jamak lebih mudah. Jadi pengantin, habis sholat duhur, duhurnya di jamak. Jadi mau didandani jam 1. Mungkin nanti nemui tamu, tapi dandan yang syar'i ya. Bukan dandan kelihatan. Dan yang menonton pun adalah mungkin akhwat. Dandan boleh cantik macam-macam dandan. Dan putri yang menonton semuanya. Melihat. Jadi waktu di ini bayar mahal itu. Tapi yang nonton kan perempuan enggak apa-apa, dandan yang cantik untuk kaum wanita. Boleh dandan cantik. Wanita itu adalah pengen dilihat cantik. Khususnya di saat-saat tertentu. Maka saat itu dia sholat duhur dijamak sama asar. Setelah didandani lu tuntas. Maghribnya masih banyak tamu. Ya sudah. Jamak takhir sama isya. Masalah jamak takhir ini memang khilaf. Kalau jamak takdim jelas. Tapi beri kemudahan. Jangan bikin orang susah. Dan menikah kejadiannya seumur hidup seladi. Ada kemudahan. Imam Haddad rahimahullah ta'ala munfatwakan yang demikian. Demi kemudahan. Baik. Atau dalam kesibukan yang subhanallah tidak pernah terduga. Semoga kita tidak punya kesibukan yang aneh-aneh. Anak sakit, harus ini dan sebagainya. Ya Allah, ini gimana ini? Bisa saja kalau kita lepas berbahaya sampai kita meninggalkan sholat. Saya jamak saja. Atau mau ke rumah sakit, mohon maaf. Ini mau ngelawat anak dan sebagainya. Semoga sehat semuanya. Sekarang saya mau sholat, gimana ini? Anak ini kayaknya harus dijaga. Dan dia harus dekat dengan saya terus. Anak kecil bisa nempel ke ibunya kan? Nempel ke ibunya, gak bisa pisah. Nanti, aduh repot ini. Nanti takut diinfus, gak harus saya peluk terus. Kalau saya beri, iya kalau lagi tidur. Kalau enggak, mumpung bisa sholat duhur, sekalian sama asarnya, beres. Kalau jamak, ada banyak kemudahan. Tapi harus sebabnya, kayak macet di tol, dugaan macet, kita boleh menjamak. Kalau kosor, harus tertib tadi. Perjalanannya harus tidak boleh kurang dari 84 kilo ke atas. Dan kita pun harus sudah keluar dari wilayah kita. Itu adalah qasar dan jamak. Kemudian masalah seorang anak yang lagi kuliah di Bandung, di sana dia mukim di rumahnya namanya mustautin. Bandung adalah tempat mukim, tapi di rumah bapaknya adalah rumah aslinya. Maka lebih kuat rumah aslinya. Kalau dia pulang ke rumah, maka dia seperti bapaknya. Tidak boleh menjamak. Kan saya cuma 3 hari bah di sini. Iya, ini rumah ente nak. Memang ente sudah saya usir dari rumah. Ente, ini rumah ente asli ya di sini. Bandung ente nginep, mukim. Tapi sebaliknya. Kalau saya ke pondok, saya. Atau anak-anak Cirebon yang kuliah di Bandung. Pas lagi liburan, biasanya ke Bandung hanya ngambil ijazah saja. Atau mau apa namanya? Wisuda, ya kan? Cuma 2 hari. Niatnya berapa hari? 2 hari. Boleh menjamak di sana malahan. Karena apa? Selagi ke tempat tersebut niatnya tidak lebih dari 4 hari, dia seperti orang musafir. Niat di dalam hatinya. Loh, itu kan tempat saya tinggal dulu. Tempatmu tinggal, tapi bukan tempatmu sesungguhnya. Kamu mukim. Baik ya. Jadi kalau pulang ke rumahnya sendiri, tidak boleh mengkosor. Enak kosor. Salah paham, kan saya tidak kurang dari rumah saya di Bandung, Berbeda kalau sudah punya rumah tangga di Bandung, anaknya di Bandung, keluarganya di Bandung, maka dia sebagai imam, maka kalau ke rumah ibunya menjadi mukim dia, menjadi apa Pak? Musafir. Jadi kalau kita, misalnya, Anda sudah punya rumah, orang Bandung berumah tangga, orang Cirebon berumah tangga di Bandung. Ada ini, ada orang Bandung datang. Lalu kalau lagi ke Cirebon bukan rumahnya. Sampai di Cirebon kalau 2 hari ya. Berapa hari di sini? 2 hari bukan rumahnya dia. Rumah ibu dan rumah saudaranya. Dia boleh melakukan jamak dan makasar. Karena apa? Bukan rumahnya. Kecuali niatnya lebih dari 4 hari. Karena bukan rumahnya. Karena dia sudah punya. Dia sudah jadi imam di rumahnya. Dia punya keluarga. Maka sudah terpisah dari keluarga. Keluarga yang lain. Itu saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Waktu hanya diterima saja tapi tidak dibaca. Insyaallah dikumpulkan nanti kalau ada yang penting. Jadikan bahan untuk tanya jawab di video-video dan sebagainya. Baik insyaallah tidak kita baca dulu karena waktu. Semoga Allah mengampuni, mengangkat derajat, memuliakan saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah di Mina. Dan dimanapun mereka berada, bukan sekedar di Mina. Dan semoga Allah memberikan keselamatan, yang lain pulang ke kampung halaman mereka dengan membawa haji yang diterima oleh Allah, haji mabrur. Semakin kiat beribadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa ziarah Haramain, ziarah Mekah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah marhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa'athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, rindukan kami ya Allah untuk beribadah, rindukan kami untuk melakukan kebaikan dengan apapun yang kau berikan kepada kami, dengan jidat kami untuk sujud, dengan hati kami untuk berzikir, dengan lidah kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah, dengan harta kami untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah, dengan ilmu kami ya Allah membawa umat kepada-Mu ya Allah. Tambahkan semangat di hati kami untuk itu ya Allah. Dan jangan sampai anak kami menjadi pengganggu kami dalam berjuang ya Allah. Jangan sampai keluarga kami menjadi pengganggu dalam berjuang ya Allah. Dan kami mohon, jadikan mereka semua adalah pendukung-pendukung dalam perjuangan ini, Allah. Apakah yang berjuang dengan ilmu mereka? Maka kami mohon, jadikan anak dan keluarga mereka akan mendukung mereka berjuang dengan ilmu mereka. Yang berjuang dengan harta mereka, kami mohon, ya Allah. Jadikan keluarga, sanak, kerabat mereka mendukung mereka berjuang dengan harta mereka. Yang berjuang dengan tenaga mereka, ya Allah. Jadikan sanak, keluarga mereka akan mendukung mereka berjuang dengan tenaga mereka dan semuanya ya Allah. Jadikan kami pejuang-pejuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan bimbing kami untuk berjuang dan melakukan kebaikan. Kami tidak ingin melakukan kebaikan lalu salah ya Allah. Kami tidak ingin melakukan kebaikan akan tetapi Engkau murka kepada kami ya Allah. Kami mohon bimbingan, maka kirimkan kepada kami guru-guru yang benar, yang bisa mengarahkan kami kepada kebenaran. Kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus ya Allah, yang mengajari kami ketulusan ya Allah. Kirimkan kepada kami ya Allah, guru-guru yang taat kepada-Mu, yang mengajari kami kepatuhan ya Allah. Dan kami mohon, semua yang berjuang di tempat ini, Engkau Maha tahu siapa mereka. Semua yang berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka ya Allah ketulusan, keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, ya Allah. Diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas. Yang bisa berjuang bersama kami, Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Jadikan kami dan mereka ahli surga-Mu. Dan kami mohon bersihkan hati kami dari kemunafikan, ya Allah. Engkau Maha tahu hati kami. Engkau yang menguasai hati kami. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Maka kami mohon kuatkan iman kami. Jauhkan kami dari kemunafikan. Ya Allah. Tambahkan keimanan kami, ya Allah. Kepada-Mu dan kepada janji-janji-Mu di akhirat nanti, ya Allah. Tambahkan keimanan di hati kami akan beratnya hukuman-Mu nanti di akhirat, ya Allah. Agar kami mudah meninggalkan kemaksiatan itu, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Dan mudahkan urusan dunia kami, ya Allah. Karena kami saat ini di dunia, dan jadikan dunia kami adalah bekal menuju akhirat-Mu, ya Allah. Dan jangan sampai kami tertipu dengan dunia yang akan kami lewati ini, ya Allah. Kami ingin mudah melakukan perjalanan di dunia ini menuju akhirat-Mu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah. Siapapun yang telah Kau karuniai rizki yang melimpah, ya Allah. Jangan Kau ikat hati mereka dengan dunia mereka. Akan tapi jadikan mereka adalah hamba yang hatinya selalu dengan-Mu, ya Allah. Sehingga mudah bagi mereka untuk menggunakan hartanya untuk berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Dan jadikan dunia ini di tangan kami. Jangan Kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan mudahkan kami untuk menutup aurat kami, ya Allah. khususnya putri kami ya Allah, wanita-wanita kami ya Allah, mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Berikan kepada hati mereka rasa malu yang sesungguhnya kepada-Mu ya Allah, Engkau yang tidak pernah lalai mengawasi mereka. Engkau Maha tahu keadaan mereka. Dalam keadaan apapun Engkau tahu ya Allah. Maka berikan kepada mereka keistiqomahan dalam menutup aurat mereka. Keistiqomahan dalam menjaga kehormatan mereka. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab zina. Jauhkan kami dari sebab zina. Dan jauhkan kami dari zina yang hina itu ya Allah. Kebusukan zina ya Allah. Jauhkan kami anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Masyarakat kami dari zina yang busuk dan hina dan Kau hinakan. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuk dan zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah dan ampuni mereka ya Allah. Dan bencikan kepada zina. Buka pintu halal untuk mereka. Tutup aib mereka di dunia ya. Sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat. Ya Allah, ya Allah. Sehingga di akhirat tidak Kau siksa. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhadulna, wa'afina wa la tumritna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirin wa tuthir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir, ikfina bi halalika an haramik, wa an yufadlika aman siwak, Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.